نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أعزكم الله إن شاء الله kita melanjutkan kembali pelajaran tentang ahkam. Telah kita pelajari hukum yang terkait dengan lam, harf, lamul harf, ya, yaitu al ta'rif, di mana ada dua hukum yang dialami oleh al ta'rif, yaitu al atau idhar qamari dan juga idgham syamsi. Yang kedua, hukum pada nun sukun, di mana ada empat hukum yang dialami oleh nun sukun atau tanwin, yaitu idhar, kemudian ikhfa, kemudian iqlab, dan juga idgham. Yang berikutnya adalah hukum pada mim sukun. Ada tiga hukum, yaitu idgham, ikhfa, dan idhar. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Jadi ikhwani fillah jazakumullah, hukum yang terkait dengan lam al-harf, ya, kemudian nun sukun dan mim sukun, itu terkait dengan apakah dibaca idhar atau tidak, ya, dibaca jelas atau tidak, ya. Kalau jelas berarti tandanya sukun, ya, baik itu idhar qamari, ya, atau idhar pada nun sukun atau idhar pada mim, idhar syafawi, ya. Lawan dari idhar adalah idgham. Lawan dari idhar apa? Idgham, ya. Ada idgham syamsi, ada pula idgham yang terjadi pada nun sukun, idgham pada yarmulun. Kemudian juga yang terakhir, idgham apa? Syafawi. Bisa diserap tidak ini? Sambil mendengar bunyi person. Jadi apa? Kebalikan dari idhar apa? Idgham, ya. Imma idhar, lawannya apa? Idgham. Pada lamul harf ada idhar qamari, ada idgham syamsi. Pada nun juga demikian, idhar atau idgham. Mim sukun juga idhar atau idgham. Kemudian ada keadaan pertengahan antara idgham dan idhar, yaitu apa? Ikhfa, ya. Ikhfa syafawi pada mim sukun. Demikian pula ikhfa. Demikian pula ikhfa pada nun sukun, ikhfa hakiki. Nah, qalb, ya, iqlab juga termasuk atau tergolong keadaan pertengahan antara idhar dan idgham. Nah, jadi itu saja hukum yang diperoleh atau yang dihasilkan dari nun sukun ataupun lam ataupun mim. Nah, thayyib. Nah, sekarang kita akan beralih pembahasan tentang lam pada lafzul jalalah, ya, dan juga huruf ra, ya. Nah, dua hukum ini akan kita bahas insyaallah pada malam ini. Yang pertama apa? Hukum lam pada lafzul jalalah. Nah, pembahasan yang terkait dengan lafzul jalalah, lam pada lafzul jalalah, adalah terkait, adalah pembahasan apakah lamnya itu dibaca dengan tebal atau tipis. Ya. Kalau yang sudah lewat tentang idhar atau idghamnya atau di antara keduanya. Sekarang lam pada lafzul jalalah adalah dibahas apakah atau kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Nah, maka laf atau lam pada lafzul jalalah, huruf lam pada kalimat Allah itu akan dibaca tebal apabila sebelumnya fathah, seperti contohnya kitaballahi, atau sebelumnya dhammah kitabullahi, dan dibaca tipis sesuai dengan keadaan sifat asalnya kalau sebelumnya kasrah kitabillahi. Nah, ya, insyaallah bisa dipahami ya. Baik, kita baca contoh-contohnya. Huwallahu amrullahi minallahi hukmullahi. Ya. Jadi semuanya tebal ya pada empat contoh ini karena lafzul jalalah didahului oleh apa? Dhammah ataupun fathah. Huwa fathah, huwallah. Nah, dan seterusnya. Baik, contoh berikutnya. Yanhakumullahu nasarakumullahu yatubullahu. Termasuk apabila lafzul jalalah dibaca di awal bacaan, nah, karena hamzahnya di fathah maka lam pada lafzul jalalah juga dibaca tebal. Allahu Allahu waliyyul ladzina amanu. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, yang ditebalkan adalah huruf lam. Ya. Adapun huruf yang sebelumnya, maka harus menyesuaikan pula keadaan dia. Kalau dia huruf hamzah ya tipis. Allahu. Ya. Jangan mendahului atau jangan menebalkan hamzah. Allah misalkan. O. Ya. Tapi dibacalah, bacalah dengan tipis. Allah. Ya. A. Bukan pula huwallah, ya, bukan huwallah, huwa ya. Yang tebal adalah huruf lam dan juga alif setelahnya huwallah ya, misalkan. Baik, berikutnya juga kalimat Allahumma ya. Allahumma ini juga apa namanya, huruf lamnya juga bisa dibaca tebal ataupun tipis ya, karena Allahumma juga termasuk lafzul jalalah ya, termasuk lafzul jalalah. Nah, itu kalimat doa Allahumma bermakna apa? Ya Allah ya, bermakna ya Allah. Nah, jadi kalau ada fathah mendahului kalimat Allahumma maka lamnya dibaca tebal. Begitu pula bila ada dhammah. Contohnya qala Isa ibn Maryam Allahumma ya, qala Isa ibn Maryam Allahumma. Ulangi, qala Isa ibn Maryam Allahumma. Baik, berikutnya wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq. Taib tadi adalah lam pada lafzul jalalah yang mufakhamah, dibaca tebal. Berikutnya lam yang dibaca tipis, yakni apabila sebelumnya kasrah. Nah, contohnya min dunillahi qulillahu balillahu aminu billahi alhamdulillahi walillahi ghaibus samawati wal ardi walillahi

atau ri berarti tipis. Nah, sekarang lihat. Laisal birra. Nah, ra-nya tebal apa tipis? Ra, tebal. Masuk dari bi langsung ke ra sudah tebal. Laisal birra. Jadi jangan melihat, jangan pakai apa kias ya, jangan pakai kias. Birro itu keterangan yang kemarin kan, kalau huruf tasydid adalah huruf yang double. Birro berarti bir, ada ro yang sukun, kemudian ada ro lagi fathah. Berarti ro yang pertama tipis kan, karena sebelumnya kasrah bir. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi bukan kemudian kita baca laisal birro tipis lalu tebal, tidak. Untuk tasydid hanya melihat harokat pada ro langsung tebal. Laisal birro wa laisal birru huwal barru. Nah, marqadina. Kenapa tebal? Karena ro-nya sukun sebelumnya fathah. Murtafaqan. Kenapa tebal? Ro-nya sukun sebelumnya dhammah. Demikian pula kalimat yarji'una. Yurja'una. Baik. Sekarang coba antum pindah pada 4 contoh atau 4 baris ya, yang terakhir pada halaman ini. 4 baris yang terakhir dari halaman 70 ke halaman 91. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Rahmata rabbika, tebal semua ya. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum. Tabarakalladhi nazzala al-furqana. Tabarakalladhi nazzala al-furqana. Baik tabaraka ataupun furqan, semuanya tebal. Jazakallahu khair. قرآنا عربيا غير ذي عوج. طيب. وهو أرحم الراحمين. من بعثنا من مرقدنا. ينقلب إليك البصر خاسئا. فأما اليتيم فلا تقهر. Nah, ini diantara contoh-contoh ra yang dibaca dengan apa? Tebal. Berikutnya pelajaran 74. Ini adalah pembahasan tentang ra yang tipis. Maksudnya ya, ra yang di kasrah ri dan ra yang sukun sebelumnya apa? Kasrah ya. Ini pembahasannya. Pembahasannya ini adalah khusus pada ra kasrah ri dan ra yang sebelumnya ra sukun sebelumnya kasrah. Yang mana hukum asalnya tipis. Waqarri atau dibaca waqarri, tebal atau tipis? Waqarri tipis. Waqarri aynan. Ghulumatil barri wal bahri. Baik, sekali lagi pembahasan yang ada pada kita sekarang ini adalah pembahasan pada saat ra diwasal ya. Ghulumatil barri wal bahri ya, tipis. Kalau waqaf nanti bahasanya lain lagi. Bil birri wat taqwa. Bil birri فبشر عبادي. Kenapa fabashir dibaca tipis? Karena kasrah sebelumnya apa? Karena dia sukun sebelumnya kasrah. Fabashir ibadi. Awalam nu'ammirkum Fir'auna wa Thamuda. Naam. Baik. Nah, fadol sekarang antum lompati 5 baris ya. Atau 4 baris, taib. Temu ya kalimat wa yuhayyi. Sekarang kita baca kalimat wa yuhayyi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan. Mirfaqan. Ya, tipis mir. Berikutnya wa tasrifir riyahi wassahabi. Ya, ada ra kasrah tasrifi ar-riyahi. Naam. Tayib. Berikutnya. Nah, ini antum perhatikan baik-baik. An anzir qaumaka. طيب. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. ولا تصعر خدك. ولا تصعر خدك. نعم. يا. Semuanya tipis ya. Dari kalimat waqir ya'inan sampai apa? Baris yang terakhir yang kita baca. An anzir qaumak fasbir sabran wala tusair khaddaka. Semuanya dibaca tipis karena imma dia kasrah ri atau ra'nya sukun sebelumnya kasrah. Nah. Baik. Berikutnya. Baris terakhir pada halaman ini sebelumnya ada keterangan huruf ra sukun. Ya rok sukun, antum bayangkan rok sukun. Sebelumnya kasrah, berarti ir, ya kan? Itu dibaca tebal. Nah, dibaca apa? Tebal. Tadi kita telah mengambil asalnya apa? Tipis. Ya. Sekarang dibaca tebal jika bersambung dengan huruf apa? Isti'la. Ya. Misalkan kalimat kirtosin. Ya. Kalau antum tutup huruf to-nya, ya, hukum asalnya apa? Tipis kan? Kir, kir, tayyib. Namun setelahnya ada huruf tebal, yaitu to. Akhirnya menyesuaikan. Kir, tosin. Ya, tayyib. Kalimat kir, tos, tebal apa tipis ro-nya? Kenapa tebal? Nah, memang hurufnya sukun. Sebelumnya kasroh, namun karena ada huruf to setelahnya maka menjadi tebal. Taib. Kitaban fi qirtasin. Kita pula kalimat al-mirsad. Inna rabbaka labil mirsadi. Inna rabbaka labil mirsadi. Ketemu dengan sad. Halaman berikutnya. Falaula nafara min kulli firqatin. Nah, kalimat firqah. Firqatin. Ra-nya tebal. Fir bukan fir, firqah. Kenapa ada qaf? Wa irsadan liman haraballaha. Naam, irsad. Berikutnya. Kullu firqin kattawdil azimi. Kullu firqin kattawdil azimi. Ya. dibaca tebal, firqin, firqin, karena apa? Ada huruf qaf, jir tipis, namun karena ketemu dengan qaf maka tebal. Kullu firqin kattawdil azimi. Baik, terakhir, inna jahannama kanat mirsadan. Jadi ini contoh-contohnya terbatas, ini saja ya. Kalimat apa? Yaitu ra sukun yang sebelumnya kasrah yang dibaca tebal dikarenakan bertemu dengan atau bersambung dengan huruf tebal ya. Ini saja, kirtos, mirsad, irsad ya. Firqah, firqatin, firqin ya. Mirsad seterusnya. Baik. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ada sedikit catatan. Untuk ra sukun pada kata firqin itu sebenarnya apa? Ada dua madhab dalam hal ini. Sebagian membaca dengan tipis kullu firqin ya. Kalau tadi kita baca dengan tebal ya, kullu firqin. Nah, ada madhab lain dalam qiraah hafiz juga dibaca dengan tipis firqin. Nah, baik, sebagian ulama memberikan tausih alasan bahwasanya kalimat firqin dibaca tipis karena apa? Karena qafnya walaupun tebal namun dikasrah. Jadi ketebalannya tidak seperti qaf yang fathah. Beda antara firqah dengan firqin ya. Q dan q tingkat apa? Ketebalannya berbeda. Sehingga untuk firqin tidak bisa mengangkat ra menjadi tebal. Firqin ya, lain dengan firqah ya. Baik. Jadi boleh dibaca firqin, boleh dibaca apa? Firqin. Akan tapi yang lebih afdal saat wasal. Kalau kita baca terus maka dibaca tipis. Kullu firqin kattawdil azim. Ya, kalau wasal. Berarti kalau waqaf kullu firqo tebal. Ya. Karena qafnya jadi sukun ya. Qafnya jadi sukun. Tapi untuk sebagai mukaddimah ya, biar kita tidak apa? Terlalu pusing. Nah. Yakni huruf ra itu akan tebal kalau setelahnya ada sad, ta, qaf. Kalau bersambung dengan huruf-huruf ini. Bersambung ya, bukan sekedar apa? Bertemu. Bersambung dengan huruf-huruf ini. Kalau sekedar bertemu namun terpisah, tipis sama tebal. Nah, contohnya fasbir sabron ya, fasbir sabron. Bertemu namun terpisah. Baik. Sampai sini paham ya? Baik. Pembahasan terakhir dari hukum ra adalah ir yang juga dibaca tebal karena apa? Nah, karena ada dua sebab. Ir tadi asalnya tipis sama tebal? Asalnya tipis. Ir asalnya tipis. Namun juga namun akan menjadi tebal kalau tadi ya bersambung dengan huruf tebal qaf, sad dan ta. Kedua, kalau kasrohnya tidak asli ya. Kasrohnya tidak asli. Contohnya nah. Atau nanti. Yang kedua, kalau kasroh dan rohnya tidak dalam satu kata. Misalkan bi. Ini kasroh kan? Ada roh sukun namun berbeda kalimat, beda kata. Rabbi sendiri, ra-nya sukun, kalimat yang lain. Nah, ini contohnya. Nah, kita baca ya. Ini semua ra yang ada dalam contoh di bawah ini adalah ra yang dibaca tebal. Walaupun ra-nya sukun, sebelumnya kasroh. Qala rabbirji'uni. Bacalah dengan tebal. Qala rabbi irji'uni. Wa qur rabbi irhamhuma. Wa qur rabbi irhamhuma. Coba anda melihat kalimat qala rabbi. Rabbi itu kalimat atau kata. Kemudian irji'uni kalimat yang beda. Nah, di sini ada ra sukun, sebelumnya ada kasrah namun terpisah pada kalimat yang beda, berbeda. Nah, sehingga dibaca tebal. Afi qulubihim maradun am yartabu. Bacalah dengan tebal. Illa man irtada mir rasulin. Nah, contoh pada baris yang keempat. Nah, taib. Nah, ini terkait dengan cara membaca alif ya atau hamzah wasal. Nah, insya Allah ada pembahasan khusus tentang membaca hamzah wasal. Namun kesimpulannya kalau hamzah pada kalimat ini dibaca kasroh, ya ir, ya dibaca kasroh. Bukan a, bukan u, tapi dibaca apa? I. Ya. Nah, atau melihat harokat i tadi asli atau tidak? Tidak. Asalnya alif tidak ada harokatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasrah yang tidak asli. Ya. Memang didatangkan, didatangkan supaya roknya bisa dibaca. Ya. Pada asalnya alif ini tidak ada harokatnya. Kemudian diberi harokat kasrah, ya, sehingga kasrahnya tidak asli. Oleh karena itu apa? Ir dibaca tebal apa? Tipis? Tebal. Ir kabu fiha bismillah. Coba kita baca. Ir kabu fiha bismillah. Ir kabu fiha bismillah. Ya. Mudah-mudahan bisa terbedakan ya antara ir dan ir. Nah, ini tadi kita baca dengan tebal. Ir gabu ya. Begitu pula contoh yang kedua. Irji' ila rabbika. Yang terakhir irji' ilaihim. Ya. Nah, konsen kepada roknya. Ir, coba. Irji' ilaihim. Ini bacaan saya salah atau benar? Irji'. Irji'. Nah, baik. Ini saya. Alhamdulillah. Baik, ini yang terkait dengan ra. Ya. Ya, tentunya ini mukadimah ya, mukadimah dan ta'rif untuk mengenal ya, untuk bisanya tentunya perlu apa? Perlu terus membaca dan diusahakan apa? Bertemu dengan guru, ya, bertemu dengan guru, berguru, ya. Tidak cukup hanya mengandalkan apa? Belajar otodidak, ya. Tentu dibutuhkan seorang pembimbing, pembimbing yang bisa mengarahkan. Ya, membetulkan apa yang kurang pas terusnya. Nah, baik, ini hukum ro. Nah, sudah berapa hukum yang kita pelajari? Nun, apa? Lam. Nah, kemudian apa lagi? Nun, sukun atau tanwin, mim, sukun, kemudian lam pada lafzul jalalah dan ro. Bagaimana, masih ada semangat atau tidak? Baik. Pembahasan berikutnya ikhwan fillah ya adalah tentang mad. Tentang apa? Mad ya. Tentang bacaan mad. طيب. Mad tentunya sudah pernah kita singgung, ya. Bacaan-bacaan dari contoh-contoh yang kita lewati juga semuanya mengandung mad, ya. Namun semuanya adalah mad tabi'i, ya. Misalkan qala, ya. Afi qulubihim, fi qulubihim, itu mengandung apa? Mad. Namun madnya mad tabi'i. Illa manirtada mir rasulin, semuanya mengandung mat, namun matnya mat tabi'i atau mat asli, ya. Dikatakan mat tabi'i apa? Karena mat tabi'i ini bagi orang yang tabiatnya masih lurus, artinya tabiat membacanya masih benar, maka dia akan membaca mat ini dengan ukuran dua harokat. Qala, qala bala suhufi Ibrahim wa Musa. Orang yang tabiat membacanya masih benar, maka akan membaca seimbang. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya, tidak melebihi kadarnya atau kurang darinya. Contoh yang keliru, suhufi Ibrahim wa Musa. Memang dia menempatkan panjang pada tempat panjang, namun tidak seimbang di dalamnya, sehingga ya belum memberikan mat dengan ukuran sesuai dengan apa? Tabiat, ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa? Mat yang bukan mat tabi'i, ya. Namun apa? Mat yang lebih daripada ukuran mat tabi'i. Kalau mat tabi'i dua harokat, maka mat ini adalah mat yang ukurannya bisa lebih daripada ukuran dua harokat. Nah, taib. Pembahasan dimulai pada pelajaran 76. Ya. Pelajaran 75 ini pelajaran keterampilan saja, ya, tidak ada kaitan langsung dengan pelajaran mat sebenarnya, ya. Keterampilan dan apa? Kejelian membaca. Ya, sebagai contoh misalkan kalimat wattaqullah. Wattaqullah, kalau kita hanya membaca wattaqu saja, huruf qafnya panjang atau tidak? Wattaqu dibaca panjang tidak? Wattaqu panjang kan? Kalau tanpa lafzul jalalah, wattaqu, kalau kita menutup lafzul jalalah, lafaz Allah, wattaqu, qunya panjang atau pendek? Panjang. Wattaqu, ya kan? Sekarang itu baca nih yang ini. Pelajaran 75, lihat ya. Pelajaran 75. Kita tadi menyampaikan bahwasanya ini apa? Pelajaran tidak ada kaitan langsung dengan apa? Pelajaran mat, tapi pelajaran yang lebih bersifat melatih keterampilan dan kejelian dalam membaca. Nah, antum lihat contoh ketiga, ya. Kalimat talbisu al-haqqa, ketemu ya. Nah, sekarang kalimat talbisu al-haqqa ini terdiri dari dua kata, talbisu dan al-haqqa. Antum coba tampakkan kalimat talbisu, tutup kalimat al-haq, ya, tutup dulu kalimat al-haq, tutup. Baik, coba dibaca tal, panjang kan? Ayo. Sekarang buka, sambungkan dengan kalimat al-haqqa, gimana coba? Ayo. Jadinya pendek, ya. Ketika sudah disambungkan dengan al-haqqa, huruf matnya tidak berlaku. Talbisul haqqa, bukan lagi talbisul haqqa, ya. Jadi maksudnya melatih supaya kita langsung menyatakan wawunya tidak dibaca, ya, langsung ke huruf lam sukun. Talbisul haqqa, walaupun ada wawunya, namun ya, kita membacanya dengan pendek. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, kita masuk kepada pembahasan mat. Pertanyaannya, kapan huruf mat yang asalnya dua harokat bisa menjadi empat harokat? Kapan? Atau menjadi enam harokat? Bila bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, contohnya ini. Ya. Pelajaran ke 76. Sya'airi. Ya. Kalimat sya'airi ain fathah alif. Panjang kan? Bertemu dengan hamzah. Akhirnya dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat. Nah. Namun yang masyhur dari riwayat Hafiz adalah 4 harokat. Jadi dibaca dengan lebih panjang dari mat tabi'i. Sya'airi. Tara'iqa. Qailuha. Bina'an. Utha'an. Sekarang atau membaca baris kedua. Ahsantum. Baris ketiga. Sekarang kita masih pada halaman ini ya, halaman 95. Ambil contoh yang paling bawah ya, tiga kalimat atau tiga ayat. Musa arba'ina. Nah, coba kita baca. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, inilah mat yang ukurannya menjadi 4 harokat dengan sebab bertemunya mat dengan apa? Hamzah. Nah, baik hamzahnya dan alif apa dan huruf matnya itu dalam satu kalimat seperti 3 baris yang awal ya, sya'airi, tara'iqa ya, ataupun bertemunya mat dengan hamzah ya, tidak dalam satu kata seperti tadi Musa, ini ada matnya, mat di akhir kata Musa bertemu dengan hamzah di awal kalimat arba'in. Fatubu, wawu mat pada kalimat fatubu, di akhir kalimat fatubu bertemu dengan hamzah di awal kata ila. Walaupun terpisah namun bertemu ya. Jadi selama ada hamzah, ada mat ya, selama ada mat bertemu dengan hamzah baik dia terpisah ataupun dalam satu kalimat, maka menjadi ukuran matnya menjadi 4 atau 5 harokat. Taib. Nah, namanya yang satu mat wajib, yang satu lagi mat jaiz ya. Taib, ini nama saja, tapi yang penting sebabnya tahu ya. Nah, sebagai upaya untuk membantu para qurra yang mungkin kadang tidak terlalu peduli dengan sebab ya, hanya melihat alamat saja, tanda saja, maka diberi tanda mat ya, diberi tanda mat ya. Kalau kita yang sudah belajar insyaallah bisa tahu kalimat sya'airi kenapa panjang? Ada mat ketemu hamzah. Ya. Namun ada sebagian yang tidak tahu, tidak belajar, ya. Sehingga ya terbantu dengan tanda. Ya. Sya'airi kenapa panjang? Soalnya ada tandanya itu. Nah, itu kalau belum belajar. Ya. Jadi pada asalnya yang menjadikan sya'airi mat harokat adalah karena pertemuan mat dengan hamzah yang kemudian ditambah lebih jelas lagi adanya tanda mat ya, tanda mat. Nah, itu tanda itu tadi yang di atas alif itu pada asalnya apa? tulisan mad, tulisan mad, mad dengan tulisan Arab ya, bukan mad. Itu mim dal, ya, mim dal. Ya, itu bayangkan kalimat mim dal itu bentuknya kayak gitu. Ya, kalau mimnya dibuang apanya, kepalanya, tinggal garis gini. Nah, bisa dipahami ya. Gak ada papan tulis sih. Ya. Ini kalimat mim dal, kalau garis antara mim dan dalnya dipanjangkan, nah, kemudian huruf dalnya tinggal cek gitu aja. Nah, seperti ini akhirnya menjadi bentuk ya gitu. Iya. Setelah mengalami beberapa perubahan akhirnya disederhanakan menjadi bentuk seperti itu aja. Ya, seperti kalimat atau tanda sukun khafif kan. Ya, tinggal kepalanya saja. Nah. Taib, itu tadi mat wajib dan mat apa? Mat, mat wajib dan mat jaiz. Nah, ukurannya berapa? 4 atau 5. Bagaimana mengukur 4 atau 5? Ya, sebenarnya dengan banyak berlatih kita akan bisa tepat ya. Karena 4 adalah hasil penjumlahan antara 2 tambah 2, ya kan? Ya kan? Kalau kita sudah bisa mengatakan, mengusapkan, melafadzkan alif 2 harokat, ko kan 2 harokat, lu 2 harokat, ko lu berapa harokat, ko lu 4 harokat, 2 tambah 2. Maka juga seperti itu, mikdarnya, ukurannya seperti itu. Sya'airi qalu'i, sya'ai, kurang lebih seperti itu. Sya'airi, tidak perlu sya'a, ya pas, kalau pas selaras antara lidah dengan hitungan. Ya. Kalau ini kita membaca dengan cepat misalkan, tapi ini pelan sekali. Nanti panjangnya ya bisa lebih dari ya 4 harokat. Thayyib. Masih lanjut. Sedikit lagi ya. Thayyib. Sekarang mat lazim ya, mat lazim. Mat lazim. Pembahasan tentang mat silah insyaallah kita akhirkan ya. Sekarang mat lazim. Mat lazim adalah mat yang sebabnya adalah karena bertemu dengan sukun lazim. Ya. Dikatakan mat lazim karena apa? Karena mat ini menjadi ukurannya lebih dari apa? 2 harokat karena bertemu dengan sukun lazim. Apa lazim itu? Tetap, ya. Tetap itu dalam bahasa Arab apanya? Artinya apa? Tetap dalam bahasa Arab lazim, ya. Atau lazim itu artinya adalah tetap. Karena sukun itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Ya. Sukun yang tidak tetap, misalkan pada kalimat nasta'in, ya. Nunnya harokatnya apa? Atau keadaannya apa? Berharokat dhamma nasta'inu, ya. Namun kalau waqaf otomatis menjadi sukun. Jadi sukunnya bukan sukun lazim. Nasta'in. Pada asalnya apa? Nasta'inu, ya. Ar-rahimi. Kalau waqaf menjadi ar-rahim. Sukunnya lazim tidak pada mim. Bukan, tapi sukun ya ghairu lazim atau sukun arid. Nah, dikatakan mat yang akan kita bahas adalah mat lazim karena mat ini panjangnya lebih dari 2 harokat dengan sebab bertemunya mat dengan apa? Sukun lazim. Sukun yang memang asli sukun. Ya, sukun yang memang asli sukun. Nah, contohnya ini. Kalimat al-ana. Coba baca. Al-ana. Sukun pada alam memang asli memang sukun ya. Ketika ada mat yaitu hamzah fathah alif a bertemu dengan lam sukun asli sukunnya maka menjadi apa? Menjadi dibaca 6 harokat Nah, itulah dinamakan mad lazim. Taib. Al-ana wa qad 'asaita qablu. Sampai situ. Al-ana wa qad 'asaita qablu. Sekarang contoh yang kedua. Kita baca dari tengah sekarang. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Nah, taib. Sukunnya lazim tidak ini? Lazim, ya, taib. Jenis yang mana? Sukun khafif atau sukun syadid? Sukun pada lam ini, sukunnya khafif atau syadid? Hah? Sukunnya musyaddad atau bukan? Bukan, ya. Dinamakan sukun khafif, ya. Sehingga mad lazim di sini lazim mukhaffaf karena sukunnya sukun yang bentuknya seperti itu. Ya, sukun namanya sukun apa? Khafif, ya, sukun ringan. Memang ada sukun yang syadid? Ada. Contohnya pada halaman berikutnya. Nah, ini juga masih dalam pembahasan mad lazim, yaitu mad yang menjadi 6 harokat karena bertemu dengan apa? Sukun, sukun lazim, sukun yang memang asli sukun. Namun yang sekarang adalah sukun jenis sukun apa? Syadid, sukun syadid yang ditandai dengan kepala huruf shin. Nah, contohnya ini. Al-haqqatu. Ya. Mana mad lazimnya? Itu kalimat haqqah, ya. Ha fathah alif, ya, mad. Bertemu dengan sukun apa tidak? Ya, bertemu dengan sukun. Sukunnya lazim atau tidak lazim? Lazim. Memang asli sukun. Kemudian jenisnya syadid atau khafif? Syadid. Ya, syadid itu ditandai dengan, ya, kepala huruf shin. Baik. Contoh yang di bawahnya. Dabbatul ardi. Bawahnya lagi. Syaqqullah. Syaqqullah. Baik. Nah, sekarang latihan. Bawahnya lagi. Fadlu baca. Ayo. Bawahnya lagi. Wal ja. Naam, ahsantum. Tinggal memberikan gunnah. Wal janna khalaqnahu. Coba. Wal janna khalaqnahu. Bawahnya lagi. Wa khalaqal janna min marijim min narin. Baik. Coba antum sekarang agak naik dulu, ya, membaca keterangannya. Mad lazim kilmi muthaqqal namanya. Apa? Mad lazim kilmi muthaqqal. Ya, muthaqqal itu maknanya adalah musyaddad. Ya, muthaqqal dari kata-kata thaqil, berat. Karena sukun yang ditemui oleh mad ini adalah sukun dari jenis sukun syadid, sukun yang berat. Ya, lebih berat, ya, dibandingkan dengan sukun biasa. Ya. Tayyib. Ukurannya berapa? 6 harokat. Disertai apa? Nabr. Apa itu nabr? Ayo, hentakan suara. Ya, masuk. Haqqah. Ya. Dab. Namanya apa? Nabr. Ya. Kenapa ada nabr? Supaya jelas tasydidnya. Kalau tanpa nabr, dikhawatirkan akan hilang tasydidnya. Dabbatul ardi, tidak akan jelas itu ba yang bertasydid. ya, wala tahadduna, tahadduna enggak jelas, wala dhannina enggak jelas, namun ada nabar supaya jelas, memang musyaddad wala dhannina ya, demikian yang kita dapatkan dalam belajar kita salat talaqqi. Demikian, nanti ada pembahasan khusus tentang nabar insyaallah. Ya, contoh yang paling bawah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Baca. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahu khairun amma yushrikuna. Hanya dibaca panjang Allah ya. Taib. Demikian pula contoh yang di atasnya. Adzakaraini. Ya. Jadi ada keterangan di bawahnya, tiga contoh terakhir juga ada yang memberi nama tambahan, mat apa? Mat farqi ya. Walaupun jelas ini memang contoh-contoh mat lazim kilmi mutsaqqal, namun ada yang memberikan nama tambahan khusus tiga contoh yang di bawah ini, yang terakhir dengan mat farqi. Maksudnya mat inilah yang akan membedakan antara antara berita dan pertanyaan. Ya. Allahu, Allah adalah ya. Allahu, apakah Allah? Ya. Ya kan? Qul adzakaraini. Ya, apakah dua binatang yang apa? Jantan ya. Jadi kalau dipanjangkan menunjukkan itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, kalau tidak ada mat maka menjadi berita. Nah, sehingga dengan mat inilah terbedakan bahwasanya ini adalah pertanyaan. Qul Allahu khair. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah? Nah, baik. Nah, ini adalah mad lazim pada kalimat. Ya. Dari yang kita baca tadi, ya, al-ana, kemudian al-haqqah dan seterusnya, itu adalah kalimah apa? Kata dalam bahasa Arab kalimah. Sehingga mad lazim ini dinamakan mad lazim kilmi, karena dialami oleh kalimah. Ya, kalimah oleh kalimah. Lalu ada yang mukhaffaf khusus pada kalimat al-an saja. Ada lagi yang mutsaqqal. Ini contohnya banyak. Kenapa mutsaqqal? Karena bertemu dengan sukun saqil. Sukun yang berat atau musyaddad. Al-haqqah, dabbah yang perlu nabar ketika sampai pada huruf yang ditasydid. Nah. Yang apa jadi? Cukup? Apa? Tanda apa? Tandanya itu tadi, tanda mat ini. Ya, kemudian ada tasydid setelahnya. Ini. Ini mat lazim harfi. Mau dibahas sekarang atau besok ini? Besok aja. Bisa kembali. Ya. Ya. Yang tadi kita dengarkan kita serap dulu ya. Kita serap dulu insyaallah. Masih ada waktu insyaallah besok. Jadi pembahasan tinggal mad lazim harfi dan beberapa hukum-hukum khusus yang juga perlu untuk kita ketahui. Ya, minimal kita tahu dulu. Ya, walaupun kita belum terampil, belum mahir, minimal kita mengetahui ya, untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk kita terus belajar dan belajar. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.